السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كو مسلمين dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan bacaan kitab Fathu Rabbil Bariyat karya Fadilatul Syekh Yahya Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan baca terlebih dahulu matan dari kitab ini, yaitu yang merupakan karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, as-su'alu tsani asyar, pertanyaan yang ke-12. Ma sifatul iman billahi ala wajhi tafsil? Bagaimana sifat atau penjelasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara rinci? Al-jawabu, jawabannya adalah, innana nuqirru wa na'tarifu biqulubina wa alsinatina, yaitu sesungguhnya kami percaya dan meyakini dengan hati kami dan juga dengan lisan kami, annallaha, bahwasanya Allah wajibul wujud, wajibul wujud, zat yang pasti ada. Hal ini dibuktikan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dibuktikan dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu keberadaan alam ini. Karena ayat ini ada dua, ada ayat-ayat Qur'aniyah, yaitu berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Itu ayat-ayat Qur'aniyah. Semuanya menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah, dengan kata lain tanda-tanda keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di alam ini, di alam semesta ini. Terlihat keajaiban-keajaiban tertatanya alam ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum, dan bahkan pada diri kalian pun ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya, Bagi orang yang mempelajari, merenungi, mentadaburi apa yang ada di tubuhnya berupa sistem yang ada pada tubuhnya seperti sistem pernapasan, pencernaan, dan yang lainnya, itu akan melihat keagungan dan kekuasaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang mukmin dituntut akan hal ini. Kemudian wahidun ahad, zat yang satu dan esa. Fardun samadun, zat yang satu, samadun, yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Asal kata somad itu la jaufa fi, yang tidak ada rongga padanya. Maksudnya, biasanya sesuatu yang memiliki rongga pasti membutuhkan benda lain untuk mengisi kekosongan tersebut. Seperti perut yang memiliki rongga membutuhkan makanan atau minuman. Kemudian diistilahkan menjadi suatu zat, apa, menjadi zat yang tidak membutuhkan sama sekali terhadap yang lain. Bahkan yang lain bergantung kepadanya, yaitu makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munfaridun bi kulli kamalin, yang Allah ini menyendiri memiliki setiap kesempurnaan. Setiap kesempurnaan yang ada, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berhak memilikinya dan melebihi kesempurnaan yang ada pada makhluknya. Seperti makhluk dianggap sempurna ketika bisa melihat, ketika bisa mendengar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kesempurnaan tersebut dan jauh-jauh lebih sempurna dari apa yang dimiliki oleh manusia. Kalaulah manusia memiliki pendengaran yang terbatas, penglihatan yang terbatas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki penglihatan dan pendengaran tanpa batas. Wa 'azamatin, dan keagungan. Allah menyendiri dalam keagungannya. Wa kibriya'i wa jalalin. Kibriya ini kesombongan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berhak menyandang sifat ini. Karena memiliki sifat-sifat yang agung dan sempurna. Maka disebutkan di dalam hadis bahwasanya kibriya, kesombongan itu ridai. Rida itu sorban. Maksudnya adalah pakaian Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang layak disandang atau disandangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak berhak disandang oleh manusia. Karena manusia adalah makhluk yang banyak memiliki kekurangan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengancam melalui lisan Rasulnya. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada pada hatinya kesombongan walaupun sebiji sawi. Kemudian kata beliau, wa anna lahu ghayatal kamali, dan bahwasanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaan di atas kesempurnaan. Alladzi la yaqdiru al-khalaiq ay yuhidu bi syai'in min sifatihi, yang seluruh makhluk ini mereka tidak mampu meliputi, menjelaskan merinci sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saking sempurna di atas kesempurnaan. Dan juga dikarenakan ilmu manusia ini terbatas. Mereka hanya mengetahui apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan juga diajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa annahu al-awwal alladhi laysa qablahu shay. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha awal. Alladhi laysa qablahu shay', yang tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Zat yang paling awal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat juga al-awwal, bukan hanya zatnya, sifat Allah ini zat yang maha awal, juga sifat-sifatnya maha awal. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat menciptakan, mendengar, melihat, dan sifat-sifat yang lain, itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala sejak awal, atau sejak azali. Sebelum adanya makhluk, sebelum adanya makhluk. Wal-akhiru, dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha akhir. Dengan kata lain adalah zat yang abadi, maha abadi. Alladhi laysa ba'dahu syai'un, yang tidak ada setelahnya sesuatu pun. Wallahiru, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha zahir. Alladhi laysa fawqahu syai'un, yang tidak ada di atasnya sesuatu pun. Tidak ada yang melebihi, yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal batinu alladhi laysa dunahu syai'un, dan zat yang maha tersembunyi laysa dunahu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah makna-makna kalimat ini akan dijelaskan oleh syarih, oleh Al-Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Wa annahu al-a'la 'uluwa adh-dhat wa 'uluwa al-qadar wa 'uluwa al-qahr. Dan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi. Sebagaimana sering kita ucapkan di antaranya ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabbku yang maha tinggi. Begitu juga sering kita dengar di dalam ayat Sabbihis ma rabbikal a'la. Maha suci nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi. Apa yang dimaksud dengan maha tinggi di sini? Beliau menjelaskan uluwwa dzat, yang dimaksud maha tinggi di sini adalah zatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi. Zatnya maha tinggi dari seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang berada di atas Allah Subhanahu wa taala secara zat. Hal ini juga merupakan bantahan terhadap orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, berada di alam ini. Hal ini memberikan konsekuensi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang berada di bawah. Karena mana di mana-mana itu memiliki makna luas. Di atas, di bawah, di samping kanan, di samping kiri. Maka konsekuensinya dari pemahaman ini bahwasanya ada makhluk yang berada di atas Allah Subhanahu wa taala, seperti langit, atau ada yang di atas langit. Ini merupakan pemahaman yang batil. Maka hendaklah pahami ketika kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabbku yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala tinggi zatnya di atas makhluk-makhluknya. Begitu juga wa'ulu wal qadar, dan Allah Subhanahu wa taala tinggi kekuasaannya. Atau kedudukannya. Atau sifatnya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ya, yang artinya tidak menyerupai makhluk sedikit pun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya seorang pun yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'uluw wal-qahar, dan tingginya kekuasaan dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha memaksa makhluknya. Kehendaknya tidak ada satupun dari makhluk ini bisa menolaknya atau menghindar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun gerakan dari makhluk ini kecuali sudah berada di dalam takdir Allah, di dalam ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa lari dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kekuasaan dan kemampuan Allah di atas segala-galanya, di atas kekuatan kemampuan makhluk. Maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ketika menginginkan menghancurkan satu kaum atau seseorang di muka bumi ini, sangatlah mudah. Tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun orang tersebut, karena sehebat apapun orang tersebut, tetap dia tidak bisa melawan kehendak Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, di antara makna beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara rinci, beliau mengatakan, wa annahul alimu bi kulli syai', bahwasanya dia adalah Allah zat yang maha mengetahui, bi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Satu perkara yang nampak ataupun yang tersembunyi, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Apa yang diucapkan dengan lisan atau yang terbetik di dalam hati, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Al-Qadiru ala kulli syai', zat yang maha kuasa terhadap sesuatu, terhadap segala sesuatu. Ini seperti tadi makna ulu al-qahr. As-sami'u li jami'il aswat, zat yang maha mendengar terhadap segala sesuatu atau terhadap segala suara. Suara yang dibisikkan, suara yang pelan, atau dibisikkan di satu tempat yang sangat tersembunyi, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan mengetahui. Bahkan kata muallif, bikhtilafil lughat, bahkan walaupun dengan berbeda-beda bahasa. yang di ujung sana berbicara dengan bahasa Indonesia, di ujung sana dengan bahasa Arab, di ujung yang lain dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa dan bahasa yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha mendengar. Ala tafannunil hajat, dan dengan berbeda-beda kebutuhan. Yang satu berbicara A dengan bahasa Indonesia, yang satunya lagi berbicara B tentang hal lain dengan bahasa Inggris, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha mendengar. Al-Basiru bi kulli syai', Zat yang Maha melihat terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, penglihatan yang tanpa batas, tidak terhalang dengan tembok dan jarak. Tentunya kalau basyar, kalau manusia, memiliki pandangan yang terbatas. Kalau terhalang tembok sudah tidak mampu lagi. Kalau jaraknya jauh sudah tidak jelas lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki penglihatan yang sempurna, yang Maha sempurna. Penglihatan yang tidak terhalang dengan tembok atau pembatas, dan juga tidak terhalang dengan jarak. Dan bisa melihat segala sesuatu. Sebenarnya pada hakikatnya penyebutan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, yang beliau juga nanti akan menyebutkan sifat-sifat yang lainnya, ini supaya kita bisa mempraktekkan, mengamalkan. Ketika kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha tinggi kekuasaannya, maka seharusnya seorang mukmin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga amalannya, menjaga perbuatannya. Kemudian al-hakimu fi khalqihi wa syar'ihi, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang hakim. Kalimat hakim ini sering diterjemahkan dengan bijaksana. Tetapi makna hakim lebih dalam dari sekedar bijaksana. Fi khalqihi, pada penciptaannya, wa syar'ihi, dan pada syariatnya. Makna hakim itu yaitu keadilan yang memiliki tujuan yang lebih baik. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau hakim itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tujuan-tujuan yang mulia. Seperti disebutkan di sini, pada fi khalqihi, pada penciptaannya. pada makhluknya. Seperti apa yang ada pada tubuh kita. Jangan jauh-jauh melihat alam yang begitu luas. Kita melihat pada tubuh kita. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan organ-organ tubuh dan ditempatkan dengan tempat yang pas. Dengan jumlah yang pas. Yang tentunya penempatan-penempatan tersebut memiliki tujuan yang mulia, tujuan yang agung. Tidak sembarangan menempatkan tersebut, menempatkan organ-organ tubuh tersebut. Yang lebih memahami adalah para ahli medis tentunya. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala misalkan menciptakan ginjal dua dan posisinya di tempat tertentu dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan hakim. Tidak sembarangan menyimpan. Tidak sembarangan meletakkan. Begitu juga wa syar'ihi dan syariatnya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan syariat, tentunya di balik penempatan syariat tersebut ada hikmah, ada tujuan yang agung dari penempatan syariat tersebut. Tidak sembarangan. Contoh, adanya syariat misalkan qisas, ada syariat qisas di dalam Islam. Sekilas, manusia memandang qisas ini merupakan hukuman yang kejam. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya di dalam qisas itu ada kehidupan. Wafil qisasi hayatun. Dan di dalam qisas itu ada kehidupan. Hal ini dikarenakan ketika seorang atau ketika ditegakkan qisas, maka seseorang ketika akan membunuh orang lain, dia akan berpikir, jika aku membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri. Karena akan ada qisas. Ketika dia mematahkan tangan orang lain, berarti dia telah mematahkan tangannya sendiri. Karena akan ada qisas. Dan seterusnya. Dia akan berpikir. Maka ketika orang berpikir seperti ini, akan ada kehidupan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hanya sekedar contoh bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala hakim, maha bijaksana dalam mengatur alam ini dan juga mengatur syariatnya. InsyaAllah kita lanjutkan dengan sifat-sifat yang lainnya yang disebutkan atau nama-nama dan sifat-sifat yang lain yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.